Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-muttasifu bijami'i sifatil kamali mukhtasha. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-bashiru liman ittaqa wa al-nadhiru liman asa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin. Sahibil mu'ajizatil lati la tustaqsa. وعلى آله وأصحابه الذين نالوا بصحبته الفضائل لا تعد ولا تحصى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمة منك ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا دائم الإحسان أما بعد سادات المشايخ علماءنا الأعزاء para habaib, para alim, para kiai, ibu-ibu nyai, segenap takmir masjid Al-Istiqlal, para sesepuh dan bini sepuh yang ditakzimkan, pejabat pemerintah dari forum komunikasi pimpinan kecamatan, hadir di tengah-tengah kita Bapak Kapolsek bersama para anggota yang mewakili Pak Dan Ramil, para anggota, Ibu Kepala Desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, rekan-rekan panitia, Bapak, Ibu, seluruh jamaah yang ikhlas hadir di majelis mulia malam hari ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat, barokah, dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tergolong orang-orang yang senantiasa ditolong, dibimbing oleh Allah untuk selalu berikhtiar maksimal menggapai keselamatan, kemuliaan, dan kebahagiaan fiddini wa dunya wal akhirah. Alhamdulillah, kita semuanya karunia nikmat berupa sehat. Yakin semua yang hadir di sini orang-orang sehat. Buktinya datang ke majelis ini dengan jalan sendiri-sendiri. Enggak ada yang diangkut ambulan. Enggak ada yang ditandu, enggak ada yang dipekul. Berarti sehat, alhamdulillah. Dan sehatnya disertai dengan afiat. Biasa diistilahkan dengan sehat wal afiat, sehat yang digunakan untuk melakukan kebaikan, sehat yang digunakan untuk beribadah. Itu namanya sehat wal afiat, sehat yang tidak dipakai maksiat. Karena banyak orang sehat tapi tidak afiat, alias sehat tapi hobinya maksiat. Malah mohon maaf, sepengetahuan saya 99,9% para pelaku maksiat itu adalah orang-orang sehat. Betul. Sing hobine mendem iku rata-rata wong gering ta wong sehat. Sehat. Sing tukang rasan-rasan iku akeh-akeh wong gering ta wong sehat? Sehat. Wonge teko aku ngerti. Malam ini pakai kerudung warna merah. Bapak Ibu panjenengan semua dikaruniai sehat digunakan untuk ibadah. Sehat mau mendekat kepada Allah. Sehat gelem zikir. Ini luar biasa. Kalau orang sakit dia mendekat ke Allah biasa. Wong kering gelem zikir biasa. Ancen yo gawane. Lek tepak gering ngono iku Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Tapi lek pas waras, ancen iku anak sak emakne yo padha ae. Gak ono sing kena dipele. Ada orang sehat mau mendekat kepada Allah. Sehat mau beribadah, sehat mau berzikir. Ini luar biasa. Kalau orang sakit mendekat ke Allah, orang sakit mau berzikir itu biasa. Yang enggak biasa itu udah sakit, enggak mau dekat sama Allah. Wis lara, sak misah, misuh. Wonten mboten? Ono wonge lungguh kursi warna putih. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita dikaruniai istiqomah dalam ibadah dan selalu dikaruniai sehat wal afiat. Apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita, mari kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Karena sesungguhnya nikmat itu bukan hanya bermakna kasih sayang. Apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita, iku gak cuma kasih sayangnya Allah, gak cuma kawelasan, tapi nikmat itu juga bermakna sebagai ujian. Wong perumahan Randu Agung lho dikei nikmat polae ya apa. Sehingga Nabiullah Sulaiman alaihi salam mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kedudukan, mendapatkan kemenangan, beliau mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua ini nikmat-nikmat yang aku dapat ini adalah karunia dari Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadaku sebagai ujian liyabluwani, untuk menguji diriku apakah dengan nikmat-nikmat ini aku menjadi orang yang syukur atau malah jadi orang yang kufur. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah sekalian, nikmat itu disyukuri atau dikufuri sama-sama berdampak. Apa dampaknya kalau disyukuri? Apa pula dampaknya kalau dikufuri? Semua sudah hafal ayatnya. Prakteknya yang belum hafal. La in syakartum la azidannakum. Ketika nikmat itu disyukuri dengan cara syukur yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ditambah, ditambah dan terus ditambah. Jadi nikmat itu lek disyukuri tambah enak, tambah enak, tambah enak. Tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng. Tambah bahagia, tambah bahagia, tambah bahagia. Tambah tentrem, tambah tentrem, tambah tentrem. Namanya barokah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi nikmat kalau dikufuri, nikmat itu bisa berubah menjadi siksaan yang sangat menyakitkan. Tambah loro, tambah loro, tambah loro. Tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak. Tambah hancur, tambah hancur, tambah hancur. Tambah legrek, tambah legrek, tambah legrek. Tambah nyenyek, tambah nyenyek, tambah nyenyek. Ayo coba kita introspeksi diri dan tolong dijawab dengan jujur. Selama hidup kita sampai hari ini, kira-kira lebih banyak mana? Syukur atau kufur? Syukur atau kufur? Uripe akeh ndi? Nerimo tanger sulo? Toat tamak siat? Ayo warga perumahan kene lho, semangat ndi? Ngaji ta campur sari? Ramean ndi pengajian karo dangdutan? Sing nem-nem ya akeh ndi sing melu khataman Quran karo sing gendaan? Ya Allah. Salahkan diri kita sendiri ketika hidup kita tidak bahagia. Ketika hidup kita enggak tentrem, ketika hidup kita enggak nyaman. Karena kita enggak pandai bersyukur. Karena kita lebih banyak kufur atas nikmat-nikmat Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, karenanya kita punya cita-cita yang sama. Semua yang hadir saya yakin punya cita-cita yang sama. Cita-cita itu tertuang dalam doa yang sering disebut dengan doa sapu jagat. Kurang tahu ya siapa yang memulai memberi nama doa ini dengan sapu jagat. Kok enggak sekalian sapu dunia akhirat? Doanya semuanya hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Nah, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kebaikan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari azab neraka. Atau bisa juga diartikan, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kebaikan kepadaku di dunia ini, yang dengan kebaikan ini aku bisa menggapai kebaikan di akhirat nanti. Yang dengan kebaikan ini aku bisa terselamatkan dari siksa neraka. Doa ini sebenarnya, Bapak Ibu jamaah sekalian, adalah alternatif, solusi sekaligus jawaban dari Allah Subhanahu wa taala ketika dulu banyak orang-orang yang menjalankan ibadah haji atau umrah. Di sana kalau berdoa itu yang diminta cuma urusan dunia saja. Coba perhatikan asbabun nuzulnya ayat ini. Ya gak kira kober lek potongamu. Mangkane wis tak kei matenge ngono ae. Nggih? Sekai matengnya, enak, melu ngaji model ini itu enak. Merui mateng, kari ngrungokno, dihayati, kari ngelakoni. Merui mateng, ini sampean ini pada karung buruh no aku. Aku sih dikongkon gelek dalile, dikongkon mempelajari, terus lewis mateng, tak kek nonang sampean. Sampean sampean ini buruh no aku. Makanya mene, nang akhirat. Kante kapolsek mlebune swarga disiki aku tak protes malaikat. Tapi gak mungkin, gak mungkin. Gak mungkin yo disiki anakku ndan. Ngene kono yo ana aturane kaya. Wes ngene. Rata-rata orang yang pergi haji dan umroh di sana kalau berdoa itu yang diminta cuma urusan dunia dan akhirat. Coba Bapak Ibu yang sudah pernah pergi haji atau umroh, jujur ya, waktu berdoa di sana itu kebanyakan yang diminta urusan akhirat apa urusan dunia? Ya kan jawab gorong tau mrono. Ya wes penggaweanmu lak lek ana tanggoe kate berangkat haji tau umroh lak titip donga, nggih. Ngono iku sing sampean titipno, Mbak. Sampean kate umroh, aku nitip sampean dongakno ya, Mbak ya. Sing sampean titipno iku donga urusan akhirat atau urusan donya? Ya urusan donya sing akeh aman dongakno. Anakku sing kuliah iku nang lulus nilainya apik, muga-muga nang oleh pekerjaan terus nang ketemu jodone. Sampeyan dongakno penyakitku iku nang waras, terus dodolanku iku cek laris. Pokoke sing ngono-ngono iku. Dorong tau ana wong netep donga nang gone tanggae sing kate berangkat haji tak umrah sama dongakno ya. Penggaweanku sing tukang ngrasani iki cek waras. Halo. Wis ana punya wong aku aja nek nyawang wong sing teko kari. Gak oleh engko nak yo wis salah teko kari kok. Teke ndongsong-ndongsong ngisor pager kono ae. Lah karena kebanyakan dari kita itu kalau berdoa yang diminta cuma urusan dunia. Maka dikritik sama Allah, diluruskan sama Allah. Jangan begitu kalau berdoa, yang lengkap, yang komplit, yang sempurna. Jangan cuma minta kebaikan dunia saja. Sekalian minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, doa itu juga pelajaran yang sangat berharga buat kita, bahwa masa depan manusia itu setidaknya ada dua. Kok malah katut bahasa Indonesia yo? Yo gara-gara MC bahasa Indonesia, ketua takmir Mas Yowes sepuh yo bahasa Indonesia, sampai nyebut Yai Gofur keliru Yai Gufron. Untungnya nyebut jenengku gak keliru sisan. Akhirnya saya katut bahasa Indonesianya. Gak apa-apa sih, emang kalau ngaji di perumahan ya kayak gini. Ya biar agak gimana gitu. Kira orang-orang saya itu gak bisa bahasa Indonesia. Sekarang tak buktiin. Ya bentar. Aku merasakan sesuatu. Ada yang dari tadi itu gak dengerin kata-kata aku, tapi malah pesona memandang aku. Ada. Banyak orangnya sekarang pakai kerudung warna hitam. Aku tuh kalau lagi memandang mata dia tuh gimana kayak gitu. Makanya kadang aku tersipu. Udah ngaku aja kalau kamu sayang sama aku. Aku tahu kamu sayang banget sama aku. Buktinya di HP kamu ada aku. Padahal suami kamu gak ada di situ. Wes, aja cengengesan. Masa depan manusia itu setidaknya ada dua. Ada masa depan fid dunia, ada masa depan fil akhirah. Ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi. Ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Ono masa depan dunia, ono masa depan akhirat. Ayo coba, Bapak Ibu warga perumahan Randu Agung sini, kalau panjenengan saya ajak ngomong atau berpikir tentang masa depan, itu yang terlintas di benak panjenengan, yang terpikir oleh panjenengan itu masa depan yang sesudah mati atau masa depan yang sebelum mati? Ya Allah, gak nyaut. Subhanallah. Warga perumahan Randu Agung sini yang ibu-ibu takoni, wayu-wayu. Cuma oon. Lu ditakoni ngene gak jawab lah ya oon sih jenenge. Tak leren mikir. Sampean niku lho lek tak jak ngomong masa depan, tak jak mikir masa depan, iku sing kepikiran nduk sampean iku masa depan sak marine mati ta masa depan sak durunge mati. Masa depan akhirat ta masa depan donya. Wis oon lamis sisan. Yakin sing sampean pikir masa depan donya. Lek gak ngono lak gak disindir sampe Gusti Allah ndo Al-Qur'an. Bal tuksirunal hayatat dunya. Iku nyindir sapa lek gak nyindir sampean? Wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan rata-rata manusia itu lebih memilih kehidupan dunia daripada akhirat. Lebih mementingkan urusan dunia daripada akhirat. Luweh kepencut, luweh kesengsem nang kenikmatan donya tinimbang akhirat. Mereka pada lupa bahwa akhirat itu lebih baik. Akhirat itu lebih kekal, lebih abadi. Sekarang dibuktikan, dunia iku simbole bayaran. Akhirat iku simbole ganjaran. Ayo coba, Bapak Ibu, kira-kira lebih seneng mana? Punya anak sing pinter ngelek ganjaran, karo duwe anak sing pinter ngelek bayaran, seneng di? Tak antemi lho kok. Ukurane warga perumahan Kebomas. Warga perumahan Randu Agung ini, orang dianggap berhasil, orang dianggap sukses, Iku sing dadi ukuran pinter golek ganjaran ta pinter golek bayaran. Ayo ibu-ibu saiki ibu-ibu. Sampeyan umpama duwe anak wedok perawan. Oh, wayu seru. Wayu sing jelas gak kaya ibune lah. Ibune mek ngono kok. Anak perawane sampean niku siji. Oh, wayu seru. Terus dilamar arek lanang loro. Sing siji areke pok pinter nggelek ganjaran, sijine areke pok pinter nggelek bayaran. Kira-kira sing sampeyan trimo dadi mantu sampeyan sama nolehno anak perawan sampeyan ya. Iku arek lanang sing pinter nggelek ganjaran ta arek lanang sing pinter golek bayaran? Ya ya. Hoi. Hoi. Umpama sampeyan duwe mantu loro. Sing siji dadi ustad, sijine dadi pejabat. Kira-kira sing sampean cerita-critakno, sampean bangga-banggakno lek tepak kumpulan, mbok PKK, mbok arisan, mbok muslimatan, mbok majelis taklim, iku mantu sampean sing dadi ustad ta sing dadi pejabat? Taman luwe seneng ndi duwe mantu santri karo duwe mantu pegawai negeri? Seneng ndi duwe mantu santri karo duwe mantu polisi? Kurang ajar wong kene. Iki aku wis mulai lara ati. Pokoknya LS menyangkut ustad santri direndahkan loro ati aku. Jin komandan. Lah wong-wong seneng duwe mantu polisi timbang duwe mantu santri. Loro atiku. Ini kesalahan besar masyarakat kita yang rata-rata kepingin anaknya jadi pegawai. Tonton lek wayah penerimaan CPNS. Sing daftar masya Allah. Puluhan ribu, padahal yang dibutuhkan yang diterima cuma puluhan saja. Lewong tua itu saking kepinginnya anaknya jadi pegawai. Dibelani gak karu-karuan. Adol tanah, adol sawah lek nang desa itu. Kadang suap sana, suap sini, ratusan juta dikeluarin demi anaknya diterima jadi pegawai negeri. Kalo saya kapan ngoten niku pas mangan nang di ketemu dongaaken nggih kula niki nderek daftar CPNS. Astagfirullahaladzim. Makanya lebih bangga punya menantu jabat, lebih bangga punya menantu polisi daripada punya menantu ustadz dan santri. Emang sih keren punya mantu priayi, keren, gentle, wangi, melinti, berdasi, kawanannya koper. Tapi sorry, gajine lo cuma piro. Sing dadi kapolsek ijin dan piro dan. Gak wani ngomong. Paling 5 juta. Wis gede-gede ini 7 juta. Duh, 5 juta itu lo digawe ragat statusnya sebagai priayi. Gawe biaya statusnya sebagai pejabat. Ndak cukup. Kapolsek sering gak keduman. Sering gak komanan. Lah nek kebutuhane tepak akeh, gajine ndak cukup. Yo lek imane kuat kaya Kapolsek Kebomas. Lah nek imane tepak gak kuat, teko ndi lek golek duit? Nyolong. Aku mek nerusno lho, Dan, nerusno iko lho. Asline sing jawab iku aku mek nerusno to. Nyolong, korupsi. Teko ndi? Ayo saiki mantumu sing dadi ustad, santri, anjene modele yo rada morot modal, wis ngono-ngono iku lah. Tapi gelem mulang ngaji nang TPQ, nang perumahan, gelem mulang ngaji nang TPQ, nang madrasah diniyah meskipun tanpa gaji. Terus malam gelem kerja serabutan, mau jualan sego goreng, nasi bebek, bakso, mie ayam, tahu tek. Gak ada izin, santri kan gak patek duwe izin. Yang penting halalan toyiba. Yang penting halal, apa izin? Lego jualan nasi goreng, nasi bebek, mie ayam, roti rame didik, suwengi seolah 1 juta lho. Nenek 5 dino 5 juta. Saulan, 30 juta. Halal. Kapolsek 5 juta. Ustad, 30 juta. Apa mana ustad yang model kayak ngene iki? Gak ada keplok, gak penting. Iki pelampiasan sakit hatiku. Soalnya ustadz santri direndahkan. Ijin dan mangkel aku lek ngene. Remehno. Ayo saiki pile ndi duwe mantu santri karo pejabat? Pile ustaz apa pile polisi? Sak karepmu. Bal tuksirunal hayatat dunya. Maka rata-rata manusia lebih memilih dunia daripada akhirat. Coba, coba, coba. Misalnya sekarang Pak Ganti diminta istri untuk bikin rumah yang layak huni, yang nyaman. Atau anaknya minta dibikinkan rumah. Bapak, kira-kira yang jenengan planning, jenengan rencanakan, itu bangun rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya? Woi. Oh, padha oone. Mangkane dadi bojone ancen padha oone. Tambahan lho, Pak, lek rencana bangun omah, iku yang sampean planning, sampean rencanakan, iku bangun omah swarga ta bangun omah donya? Harusnya dua-duanya nggih, Bu nggih. Yo bangun omah donya, yo bangun omah swarga. Ayo saiki tak takoni jawabane sing banter. Omah donya kalih omah swarga niku sae pundi? Yang kenceng lebih bagus mana? Mewah sing ndi? Megah sing ndi? Lebih indah sing ndi? Tapi anggaranmu akean ndi? Anggaranmu gak yang bangun omah itu akean swarga atau akean donya? Ya Allah, ayo berpikir waras. Rumah dunia itu rumah yang pasti akan kita tinggalkan selamanya. Sedang rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya adalah rumah surga. Tak baleni, tak baleni. Ya kudu dibalan-baleni, ngomongi wong sing IQ-ne rada rendah ya. Rumah dunia betapapun mewah, megah, indah, itu rumah pasti akan kita tinggalkan selamanya. Kalau udah ditinggalkan selamanya, enggak ada manfaatnya, enggak ada gunanya, enggak bisa membantu, enggak bisa menolong, dan enggak ada yang dibawa mati. Jembul lek cara warga perumahan kene kate mati no pesen dongane anake. Nah, menilai bapak mati, lemari sing wapi iku katutno nang kuburane bapak ya nak ya. Arek cilik ae guyu. Cendela sitok ae lho gak katut. Depurane ya. Iki sing omahe apik-apik urungokno. Masih omahmu apik. Pintu depan rumah ya, pintu utama. Iku toko kayu jati kualitas tertinggi, jati Bojonegoro. Ancene yo kok asli ya, tebele 70 senti. Sampean mati pak. Iku misalnya lawangnya ditetel gaya papan kuburan sampean, mesti gak oleh karo anak-anak sampean. Pak Mudin ngelak ngerayu anak sampean sentek-entekan. Nah, iki kuburannya bapakmu perlu papan. Nah, iku mau lawang iki ditetel gaya papan kuburin, kuburannya bapakmu ya apa nak? Ojo Pak Mudin, larang iki. Lha terus papane kuburane bapakmu ya apa nak? Gampang, tak tukono kayu randuae engko ngono. Ditukono kayu kilon iki lho. Lu rumah yang akan ditinggalkan selamanya, sudah enggak ada gunanya, enggak ada manfaatnya, enggak bisa membantu, enggak bisa menolong, tapi anggaranmu bisa tembus ratusan juta bahkan kadang miliaran. Coba pikir pakai otak yang waras. Mantuk-mantuk wong. Direwangi utang-utang kepingin ngapi omah sing katene ditinggal salawase. Sedangkan rumah yang akan ditinggali seramanya, rumah di surga, udah punya kaplingan di sana apa belum? Wih. Oke lah, kalau lagi Jumatan kan di masjid itu ada kotak infak tuh. Nah, iku gawe transfer nang kono. Mulai tuku tanah kaplingane, tuku bahan materiale, gawe bangun omah. Biasanya lek nyemplungi piro? 2000. Iku gawe bangun omah. Lha 2000 yo cuma oleh paku siji malah nyoblesi bokongmu iku. Rumah yang pasti akan ditinggalkan selamanya, rumah di dunia anggarannya ratusan juta, kadang miliaran. Rumah yang akan ditinggali selamanya, rumah di surga 2000. Oleh karena itu, para gendeng-gendeng sekalian yang saya hormati. Loh, ngaku ndak ngaku dalam hal ini kita itu gendeng. Gila gitu itu. Woi, lagi-lagi. Ada satu ayat yang sangat menohok dan menusuk kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat bagimu jauh lebih baik daripada dunia. Tapi praktiknya kita itu enggak kroso disindir karo Gusti Allah. Ada satu test case. Ngerti tagak ya mungkin iki dicak ngomong bahasane. Aku kadung keprocot nggih bahasa Indonesia, Bu. Enggak ngerti ya wis. Ayu on. Sebagai realisasi simbolik malah enggak ngerti blas. Dari ayat itu satu iklan semacam pengumuman lah ketika azan subuh. As-shalatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Itu kan realisasi simbolik ekspresi dari walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih bagus daripada dunia. Salat lebih bagus daripada tidur. Salat itu simbol akhirat, tidur itu simbol dunia. As-shalatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tapi ada enggak ya warga perumahan sini yang prinsipnya dibalik, an-naumu khairum minas shalah, tidur itu lebih baik daripada salat? Ada enggak? Nah, itu orangnya jawab sendiri itu. Maaf. Warga perumahan sini kalau lagi azan subuh berkumandang, lebih banyak mana yang pergi ke masjid untuk sholat berjamaah sama yang masih tidur? Yang kenceng, lebih banyak yang pergi jamaah ke masjid atau banyak yang masih tidur? Berarti masjid sini kalau lagi subuh lebih banyak mana orangnya sama karpetnya? Subuh itu dimana-mana paling memprihatinkan. Oke, karena Isra Mi'raj itu juga peringatan hari ulang tahun sholat. Setidaknya kita setiap hari kan diabsen sama Allah minimal 5 kali. Kalau Islamnya udah kuat, ya 7 kali. Jadi sholatnya bukan hanya 5 waktu, tapi 7 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Itu sholat sehari 5 waktu itu wong Islam anyaran. Ini lah anyaran kabeh sih an. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu wong Islam anyaran. Ini wong Islam lawas, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Oke, 5 kali aja. Di absen sama Allah, hadir dong. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, di absen. Hadir, katanya pengen dikasih sama Allah. Pengen dikasih nikmat, pengen dikasih rahmat, pengen dikasih hidayah, pengen dikasih barokah, pengen mendapatkan ridho. Nah, ini dipanggil sama yang mau ngasih, datang dong. Pengen dikasih, pengen dapet, dipanggil sama yang mau ngasih gak datang. Itu orang waras apa orang gila? Wes, hitungan dewe awakmu itu waras tak gendeng ngonai. Mbah, rungokno tuh sayang. Woi, kalau di absen datang, bapak minimal setorai nang Allah. Setorai, berusaha diingat Allah melalui sholat. As-shalah mi'rajul mu'min. Allahumma shalli ala Muhammad. Wes engko kejeron iki kejeron, wes cethek-cethek ae. Nek mepet. Iya. Wes ngene, usahakno jamaah lek sholat. Usahakno jamaah. Soale kula sampeyan sholat iku jodone jamaah. Lek gak jamaah merawasno. Trimo mbok enggak. Mohon maaf banget saya ngomong jangan tersinggung. Kalau saya nilai warga perumahan sini itu sholatnya 99,9% ngelamun. Nggih apa mboten? Podho. Podho. Podho. Walaupun nek nglafadzno niat wis di fase-faseno, cek khusyuk karepe. Usun. Usun. Us. Usholli fardul maghribi 3 raka'atin mustaqbilan. Lek muni kafe nganti dilintele perutul. Uibalah cik. Takbir ini sampai melungker-melungker. Allahu Akbar. Engko lek wis maca donga iftitah ndak karo-karoan wis gapiro alhamdulillah katsiran. Bapakne wis pensiun. Allahu Akbar arek-arek sik tas mlebu kuliah. Allah. Ya apa meneh biayai arek-arek wis gak karo-karoan lah. Sama, sama, sama. Yang ngomong juga gitu. Lah sholat kalau kualitasnya seperti itu apa diterima sama Allah? Ingat, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, Allah enggak mau menerima kecuali yang baik-baik. Kok meneng? Wis kerasa nek sholate enggak keterima. Allah itu maha baik, Allah enggak mau menerima kecuali yang baik-baik. Lek gak apik temen, Gusti Allah enggak gelem nerima. Pantes. Gusti Allah iku pinter. Lah wong pinter pele-pele, milih sing apik. Wong sampean gak pati pinter pele-pele kok. Nggih mboten? Lho, ibu-ibu tuku klambi ya milih sing apik, tuku buah ya milih sing apik. Nggih mboten? Padahal sampean gak pati pinter. Woi. Bapak-bapak, ngapunten-ngapunten, golek bojo ya milih sing apik. Golek mantu ya milih sing apik, golek besan ya milih sing api, dua besan api itu menang urip, dua besan neng elek, nyonyor. No elek mu iso dietrek-etrek karo besan. Wis mbuh mbak, mbak dua besan sitok gak ketepaan sisan. Lapo se aku merono tak gawani sembuarang yo nggawa gedang raja, balik digawani telo ngono. Lho sampeyan iki lho, gelek penceramah yo milih sing apik. Tapi yang ini ya larang. Ndi-ndi api iku larang. Oh, boleh digawani telo. Ya Allah, lho, apa maneh Gusti Allah? Allah itu sugih. Pele-pele wong sugih iku mesti pele-pele. Wong melarat ae lho, mangan yo pele-pele. Cuma pilihane yo gak pati akeh. Oleh rodok sugih, rodok milih-milih meneh. Lek sugih tambah pilih-pilih. Sugih seru, tok pilih-pilih. Nek gak apik temen, moh. Allah itu maha segalanya. Mangkane Allah selektif betul. Lek gak apik temen, gak diterima ampe Allah. Lek nek salat model koyo kula sampeyan ngono iku, akeh gak terima. Mangkane ojo kemalan salat ijen. Akeh gak keterima. Temen terus ya apa? Usahakno jamaah lek zaman gelem jamaah mas yo gak khusuk-khusuk titik insyaallah ketulis khusuk ini udah sering disampaikan kok barokahe jamaah zaman gak khusuk imame khusuk zaman katut khusuk trum modele zaman gak khusuk imam gak khusuk terus ono salah siji makmum sing khusuk katut khusuk kabeh. Taman gak khusuk, imam gak khusuk, makmum situk-situk gak ada yang khusuk. Nemen wong kerumahan kene. Nemen wisan. Nemen wisan. Tapi lek bentuk soft, barisan dalam sholat berjamaah itu lurus, rapet. Lho iku kabeh ketulis khusuk. Makanya diupayakan kalau sholat jamaah, softnya diluruskan, dirapatkan. Imam sebelum memulai takbiratul ihram, mengimami sholat berjamaah akan disunahkan menghadap ke seluruh makmumnya, memberi komando sawu sufufakum fa inna taswiyata shofi min tamamis sholat. Lah nek warga kene gak ngerti bahasa Arab, komando cara Jawa bahasa Indonesia gak apa-apa. Jamaah sekalian, mohon barisan sholatnya shofnya diluruskan rapat. Ngono. Timbangan iki sawu sufufakum makmume tolah-toleh. Ndak ngerti artine, cara Jawa gak apa-apa. Nyuwun tulung nggih. Sofnya lurus, rapet. Rapet, rungokno. Lurus. Lurus iku ukurane kenceng. Sikile tungkae dikencengno, sret. Rapet, pundak nempel pundak. Lah wonge dukur ndek ya pokoke lengen lah, ukurane pundak. Sing digawe iku ukurane iku pundak, duduk sikil. Soale saiki iku akeh. Rapet iku sikil ketemu sikil. Akhire salat iku mekekeh. Biasae lek sendakep ndelek tangane nang ndukure dodo. Dadi nyengangi kaya gareng. Maaf. Salate iki mekekeh kaya wong wedok ngoyo mbek ngadeg. Iki lho ditontok sikape tok iki lho wis gak enak wis anu wis elek. Akeh ngono iku. Lho di mekuwekeh. Perkara kok pengin rapet. Ukuran rapet bukan kaki, tapi pundak. Wis kapan-kapan ae tak terangno lek aku diundang maneh rene. Lucu ana wong salat model ngomong ngene. Terus gawe celana sak ngisore dengkul ngene biasane. Ya Allah, ya Allah. Woi. Wis sampeyan aja arek aneh-aneh, melu habaib, melu kiai, slamet sampeyan. Sing kiai temen. Nggih. Lek jamaah insyaallah akeh khusuke. Apa meneh dadi makmum, enak dadi makmum. Makmum gak mikir blas kok. Mikir apa kare ngetutno imam? Imam ngaduk melu ngaduk, imam ngangkat tangan. Ngangkat tangan dhewe. Engko imame Allahu akbar. Makmum mikir, Allahu akbar ngene. Imame dhallin. Amin. Imame melungker ya melu melungker, imam nyengok melu nyengok, pokoknya imam ngentut aja melu ngentut. Mumpung gorong dibantah karo ngono-ngono iku. Imam delosor melu delosor. Imam tangi melu tangi, Allahu akbar, Allahu akbar. Dhallin. Amin. Waya rukuk karo mikir batin, waya rukuk batin. Masjid iki saiki dipasang AC, enak gak sumuk. Ngono tok. Salat model ngono iku lek jamaah. Nang buku catatan amal ini tulisannya nama Jumadi, alamat perumahan Randu Agung, mantan pegawai Petro, amal PLN yo, ono Jumadi, oh iya, amal sholat berjamaah, keterangan khusyuk. Dalam gorong nunut enaknya jamaah. Terus sampean kate gak jamaah iku alasannya apa sih pak? Maaf ya, misalnya duhur, kenapa gak berjamaah? Masih di kantor, masih kerja, gak bisa berjamaah. Oke, terus kalau asar kenapa gak berjamaah? Masih perjalanan, belum nyampe rumah, kena macet pula. Kadang sing alasan kehujanan, sing apa, sing sepeda motoran, gorong duwe mobil. Jangan nek macet ngene-ngene tuh omah. Wis. Iku mau alasanmu. Terus maghrib gak jamaah meneh alasanmu apa? Sik tos mari mangan ku wareken. Gak enak warek-warek melu mangan. Ku sik Allahu Akbar. Engko wayahe rokok iso muntah-muntah ngono. Makane gak melu jamaah. Ya wis, iku alasanmu. Anjane kowe iki wong alasan. Dirimu itu orang alasan emang. Ya wes. Terus lek isa ibu-ibu lapo apa kalau isa kok enggak mau berjamaah alasane ono ae. Isih akeh chattingan sing gurung tak waca. Ya iki barang akeh sing DM-an chattingan gurung tak buka gurung tak bales. Ya wes. Terus lek subuh sampean kok gak jamaah alasane apa? Ngantuk turu itu enggak bisa dijadiin alasan. Ngapunten. Kupingmu gak krungu ta? Mau wis tak sampekno ning azan subuh iku ana undang-undang as-shalatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Jadi tidur enggak bisa dijadikan alasan untuk tidak berjamaah subuh. Ngapunten ngapunten. Makane yang menginformasikan dan mengumandangkan as-shalatu khairum minan naum itu pilihkan yang tegas, yang suaranya keras, nyaring, enak. Prihatin di mana-mana itu nek subuh. Sing azan niku rata-rata wis mambu kuburan wong. Melas. Wong gelek jamaah nang ngono nyeluke kok. Ibarat kenek bis nyari penumpang itu kan kudu. Bungur bungur bungur bungur. Semangat. Bungur bungur bungur. Langun langun langun langun. Kosong kosong kosong kosong kosong. Ngono. Wong gelek penumpang kok. Langun, langun. Benger, benger. Coba cari anak muda yang suaranya enak, lantang, syahdu. Jadi yang dengar itu bisa ternyuh, terpanggil. Zaman Rasulullah pun muadzin itu kan diseleksi. Sahabat-sahabat yang suaranya enak-enak itu dikumpulin. Terpilih Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum. Makanya yang suaranya gak enak kok adzan. Itu makruh hukum. Lapo, ngerusak kuping. Ini suara gak enak-enak, ini sudah ada nyekel mic kalah. Ini suaranya gak enak ngeyel. Angger nang masjid ini odot-odotan mic. Ayo remajanya, remajanya yang suaranya enak-enak. Coba, start mulai tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Ya masjid ini kalau tarhim kan enak gitu, enggak? Percaya wong radio sing diputer. Enggak enak ya apa? Anjane radio. Assalatu wassalamu alaik radio. Ya nasirul huda radio. Ya khairu khalqillah radio. Bareng tutup azan ya. Allahu akbar Allahu akbar. Kudu jongkrokno ya. Itu di situ ada kalimat as-shalatu khairum minan naum, harus lantang. Terus cara melakukan yang benar, as-shalah yang panjang, naum pendek. Itu ada filosofinya, as-shalatu panjang, naum pendek. Apa filosofinya? Ya sholatnya panjang, tidurnya pendek. Sholatnya lama, tidurnya sebentar. Sholatnya banyak, tidurnya cuma dikit. Mungkin ini kan enggak. As-shalah pendek, naum tawo. Kebalik. Yang benar tuh as-shalah khairum minan nau. Gak enak ya gak laris kok. Wong sing gak ana laris yo enake kok. Dadi as-shalah panjang, naum pendek. Itu kalau diartikan kan gini. Sholat iku luwe hape timbang turu. Dadi salate dawa turune ndek. Nek wong kene lak gak ngono. Salah sing ngaten wis tuwa. As-shalatu khairum minan naum. Dadi sak watuk-watuke katut azan. Niku lek diartekno kan ngene dadine. Salat iku luwe apik timbang turu. Mangkane aja kaget wong perumahan kene sing krungu padha kelon maneh. Wis sembuh. Nah, Bapak sama nyumbang piro sih? Pakaian usul, gak nyumbang usul-usul. Ya weh sama nek sehari semalam di absen 5 kali, gak tahu toko jamaah. Lek Jumatan lho Pak, sholat Jumat. Berangkat to awal, cek onok catetane. Wis 5 waktu gak tahu jamaah, Jumatan toko ekari. Ingat, ketika azan Jumat sudah berkumandang, khatib sudah naik mimbar untuk menyampaikan khutbah, iku bukune malaikat ditutup, plek. Malaikatnya menghadap ke khotib untuk menyimak dan mendengarkan khutbah. Sampeyan sik tas teko. Kecatet napa mboten? Lah sing ngono ku sampean iki makhluk nomor piro sampean? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih bagus, lebih baik bagimu daripada dunia. Tapi sekali lagi bal tirunal hayatad dunya. Rata-rata manusia itu justru lebih memilih dunia daripada akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah sekalian, maka bagai mukmin kita harus adil dan bijak dalam bersikap. Bagaimana menyikapi dunia, bagaimana menyikapi akhirat. Mbok katigateno kok. Dilanjut napa mboten? Kalau orang tua dulu, biar enggak salah sikap, biasa digambarkan akhirat itu ibarat padinya, dunia itu ibarat rumputnya. Ya Allah, ya Allah. Ini patokan dari ketentuan Allah dalam Al-Qur'an, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita disuruh optimalisasi di mana ya? Akhirat, tapi jangan melupakan nasib kita yang di dunia. Suruh prioritas akhirat, tapi jangan lupakan dunia kita. Akhirat itu tujuan utama, sedangkan dunia adalah tujuan antara. Baleni tak baleni. Paham karepmu, gak paham karepmu. Tugasku nyampe no. Akhirat itu tujuan utama, dunia itu tujuan antara. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka tadi saya sampaikan, kalau orang tua dulu mengibaratkan akhirat itu sebagai padinya, dunia adalah rumputnya. Siapa yang sungguh-sungguh menanam padi, ini mesti katutan suket. Padi dia panen, rumput katut. Tapi siapa yang terlalu serius menanam rumput, jangankan padi, rumput yang dia tanam pun belum tentu bisa tumbuh seperti yang diharap. Understand? Sopo wonge nandur pari, sopo wonge temenan nandur pari, dene mesti engko panen pari sukete katut. Sopo wonge nandur pari, yo panen pari tur katutan suket. Tapi lek serius temenan cuma nandur suket, jangankan pari, suket sing ditandur durung karuan iso urip kaya sing diarep. Punten ngapunten, paham punten? Ayo coba silahkan adakan penelitian ilmiah bagaimana kehidupan dunianya orang yang memfokuskan hidupnya untuk akhirat. Mesti donyone katut, mikir gitu . Maka kita harus tahu sifat masing-masing, bagaimana sifat dan karakternya dunia, bagaimana sifat dan karakternya akhirat. Bapak Ibu jamaah sekalian, dunia itu sifatnya hanya mungkin. Jadi dunia ini cuma kemungkinan, kemungkinan, dan kemungkinan. Tapi akhirat itu sifatnya pasti. Akhirat adalah kepastian. Tak boleh nih, tak boleh nih. Dunia ini cuma mungkin. Jadi opo ae singkatene kelakon, mulai malam ini sampai nanti penjenengan sedo, mati ono ae wong kene kok sedo kapian. Yo gak ngenyek potong ngamu ae kok. Apapun yang akan terjadi mulai malam ini, karena peristiwa ini saya sampaikan malam ini kok. Apapun yang akan terjadi mulai malam ini sampai nanti kita mati, itu enggak ada yang pasti. Cuma mungkin, mungkin, dan mungkin. Sehingga kita mau melakukan apapun, kita disuruh bilang insya Allah, kalau Allah menghendaki. Karena belum tentu terjadi, yang kita rencanakan belum pasti akan terjadi. Betul? Kudu insya Allah, insya Allah, insya Allah, bulan ngarep aku kate renovasi omah, insya Allah, setengah tahun kas aku kate mantu, insya Allah, 2021 aku berangkat haji, kudu insya Allah, karena belum tentu terlaksana itu, belum pasti terlaksana, dunia ini cuma mungkin kok, mungkin iya, mungkin enggak, Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya ibu-ibu sama lihat dua anak sekolah, CMI, CSD, pinter anak sampean, hebat, cerdas, peringkat satu terus, jenius, sama dongak no. Kali anak sama ini ku durung, pasti lulus, iso-iso pas wayah ujian di smackdown koncoe mati anak sampean. Sampean dua anak wis kuliah, semester akhir, wis mari KKN, mari ngarap skripsi, sama dongak no, belum tentu. Dan belum pasti anak sampean dadi sarjana. Woi. Kadang pas hari H mau diwisuda itu loh. Wis macak wayu siap diwisuda dan siap menyandang titel sarjana. Berangkat nang kampus sepeda motoran. Belum sampai kampus kurang 50 meter. Lah kok nubruk bokongnya teleler. Ya oke. Dunia itu cuma mungkin kok. Yang berpacaran tahun-tahunan belum pasti jadi suami istri. Betul? Ono arek lanang ambek arek wedok pacaran wis 8 tahun. Tir padha irenge, sir padha gendenge. Wong tuwa wis padha setujue. Ini dorong karuan dadi bojo ngene apa mboten? Ayo saiki aku takon ibu-ibu sing saiki dadi bojo sampean ubian nominasi keberapa, Bu? Tak percaya aku lek nominasi pertama. Wis nominasi yang kesekian. Sing dadi bojo belum tentu rumah tangganya bahagia, teng enaknya hanya di permulaan ketika masih dianggap sebagai bulan madu. Setelah itu yang datang bulan-bulan empedu. Apalagi kalau nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Begitu nikah sudah jemu. Dawayane padu, omongane saru, wagu, wis gak lucu, tidak seindah waktu itu. Apalagi ibu-ibu nek anake wis telu. Kelihatan udah layu. Di sawang luwe ayu pembantu. Wis gak duwe untu dipasang gigi palsu. Dijak ngomong adep-adepan ababe mambu. Dunia ini cuma mungkin kok. Hanya mungkin. Ana wong suwe gak duwe omah, pingin duwe omah. Bu, lek nyelengi Masya Allah petentengan. Begitu iso bangun omah, omah dadi meneh kate slametan. Cek tas pasang instalasi listrik kesetrum. Mati. Cita-cita rumahnya 3 lantai, bisa membangun rumah 3 lantai. Dadi nyoba tutup lantai kedua kebreset logor. Mati. Ada orang yang menabung cita-citanya untuk hari tua. Wah, nabung sing akeh, nanti hari tua tinggal santai menikmati hasil tabungannya. Tabungan dapat banyak, ternyata belum tua sudah mati. Kadang belum mati sudah kena komplikasi dengan semua makanan yang digemari enggak berani mengkonsumsi. Temu sate dihindari, yang dicari malah ikan teri. Keasinan dikit tensinya tinggi, makan cumi-cumi alergi, kena sambal goreng ati asam urat kambuh lagi, kasih wedang manis minta ganti karena udah punya pabrik gula sendiri. Bahkan cuci darah seminggu 2 kali, istri masih cantik udah kena disfungsi ereksi, masih di jua mani opo tetep gak isok tangi. Dunia ini cuma mungkin no. Aku ngene iki gak wani memastikan, gak aku mari ngaji nduk gone perumani wong suge-suge terus sangune akeh, gak wani aku memastikan. Yo cuma mungkin ngono ae. Mungkin ngono. Lu dunia iki cuma mungkin no. Apa mana adek kena sing ngundang wis bolo dhewe ngene iki. Paling susah aku ngene guys. Urusane urusan KKN soalnya. Halo, liyane ngantri 3 tahun. Petangulan njaluk jadwal. Aku yang batin, maka iki rong ini. Lho soalnya iki lek krungu sing antrine suwe-suwe yo, aku di demo lho, aku diprotes. Niku kok cuma petangulan kok iso, lho kene kok ngenteni sampai 3 tahun. Aku sering diprotes ngono iku. Akhirnya tak kayak gambaran, Mas, haji ku ana sing reger, ana sing plus, aku yang ngono. Pengen cowopet ya plus plus plus. Yes. Iya. Itu dunia, tapi akhirat adalah pasti. Mati itu pasti. Hidup lagi sesudah mati pasti. Adanya alam barzah pasti. Akhirat pasti. Adanya surga dan neraka pasti. Siapa yang masuk surga pasti mulia, pasti bahagia, enak saklawase. Siapa yang masuk neraka pasti hina, pasti sengsara, pasti menderita, nyenyek saklawase. Pasti kalau di sana. Lek nang swarga mesti enak, lek nang neraka mesti loro. Nah, tapi kalau di dunia itu enggak ada yang pasti. Sogeh belum pasti lebih bahagia daripada sing melarat. Sogeh belum pasti enak, melarat belum pasti loro nek ndek donya. Meneng iki aku menghibur sing kere-kere iku. Guyune bau anter sing melarat. Lek sepurane nang donya iku lak sawang sinawang sih. Belum tentu yang kaya lebih enak daripada yang miskin lek nang donya lho. Cuma mungkin saja kok ning donyaku sawang sinawang. Kadang sing tumpakane Mercy, susah berbesmili. Sing numpak becak sok weneng lincak-lincak. Nang donya sing turune nang hotel suwedih tengel-tengel, sing turun nang gerdu ayem guyang-guyu. Donya ngono iku. Embuh, sing mangan sate kadang tele-tele, sing mangan greh iso mendeh-mendeh. Ning donya yang dapat hadiah kadang malah susah, yang kena musibah malah bungah. Ono lho kena musibah bungah. Ya tanggoku dhewe kena musibah banjir, tambah bungah oleh bantuan mie, sembako. Wah, bungah rebutan kaya arek cilik. Adik di syuting mlebu TV wis dada-dada, wis guyu-guyu. Kena musibah malah dada-dada karo guyu. Yang dapat hadiah bisa jadi tambah susah. Contoh, dapat hadiah umroh, wong melarat oleh hadiah umroh, malah susah mikir slametane. Adik manggone nang perumahan tanggane soge-soge. Hadiah umroh paling cuma 17 juta nominale. Nah, slametane gak cukup 20 juta sak sangune. Malah susah. Teatur opo. Mangkane ya, lek nang donya iki wong melarat wani ngenyek wong sugih. Wani. Alah, durung mesti wong sugih uripe luwih enak timbang sing melarat-melarat ngene iki. Ya walaupun menghibur diri. Ancene iya kok. Jangan dikira di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reyot tiada senyuman dan canda tawa. Wong melarat wani ngomong ngono. Ancene iya. Durung mesti sing turune nang spring bed luwih enak, luwih tanek timbangane sing turune nang spring kriyet. Masih yang turun nang spring bed mentul-mentul mendut-mendut regane lawarang 300 juta. Ngono lek sampean gak kira kuat tuku ngono iku. Durung karuan tanek turu nang spring bed regane 300 juta. Lah nek ngipine diuber-uber gendruwo. Loro kabeh. Lah turu nang spring kriyet, geger kecopet galar, kecantol paku. Tapi ngipine mlebu restoran. Wah. Makan dengan segala menu selezat, ngombene es degan seruput-ruput, melek iler tibae. Tapi tanek ning donya ngono. Alah durung karuan sing mangane nang restoran mewah iku luwih nikmat timbangane sing mangane nang tengah sawah. Ancene iya. Mangano nang restoran mewah dengan menu lengkap, lek atine gak tenang. Kadang sik oleh sak sendokan dilek. Sendokan kedua malah keselek. Ya opo wong pas mlebu nang cangkem krungu ana wong dehem teko mburi. Kaget. Soale suarane sing dehem persis wong sing diutangi. Nebus krasa wayahe nyaur, wayahe ditagih. Keselek kok. Nontok guyune koyo pengalaman ditagih. Anjane wong wedok barang-barang kredit kelambi mentolo utang wong wedok. Ya Allah, diluk-diluk tuku, tuku. Mangkane tonton bandingane kelambine wong lanang ambek wong wedok lak. Waduh. Sing lanang duwe 3, sing wedok 30. Lho nggih mboten? Nggih. Kopiah wong lanang mesok tau ganti sih. Tang riyoyo ya pancet iku kopiahe. Lewang wedok wis ganti kodhong wis 46 wisan. Pokoke ana model anyar tuku. Kan zamane online. Ya Allah, tuku wis gak mikir sing lanang kerja golek duit sampe gegere puklek gak mikir. Makane ana istilah work shop. Work itu belanja, kerja, shop itu belanja. Work shop. Work itu kerja, shop itu belanja. Suami yang work, istri yang shop. Jadi yang work suami, yang shop istri. Pas wis. Nanti lagi jalan bareng, metu bareng wong loro no. Di sawang yo kontras. Kontras, mama keren, papa gak kopen. Mama modis, papa jemburis. Mama meling-meling pipinya, papa meling-meling gegernya. Mama sih mulus kayak lampu neon, papa jebrak kayak sumetan mercon. Anjene yo. Wek. Oh, setengah 10 kontrakane tutup setengah 10. Donya iku wong wedok iki kadung krasa enak terus njaluk embuh. Embuh. Ngono nang ngisor kari embah emboh. Nang ndukur ya dengkleh nuruti sampean. Mangkel aku mek wong kene iki. Masih omangan nang tengah sawah lek atine tenang. Nikmat. Mak sego karo sambel terasi tok iki lho. Entek-entekan. Luwe sambele tambah segone. Luwe segoe tambah sambele. Luwe sambele tambah segoe. Luwe segoe tambah sambele. Masya Allah. Itu kalau di dunia. Yang kerja sama yang tidak kerja, rezekinya lebih banyak mana? Lu akan jawab. Astagfirullahaladzim. Yang kerja sama yang tidak kerja, dapatnya rezeki lebih banyak mana? Gak mesti. Kadang lebih banyak yang tidak kerja daripada yang kerja. Contoh gak usah jauh-jauh, malam ini saja. Yang kerja saya, yang ceramah saya. Anda semua gak kerja. Ketoe aku disuguhi anggur, disuguhi papat. Tapi gak sempet. Gak sempet ngelek. Ya sampai yang dikei kota anis enteket mau tuh. Sampai dikei longgoh itu loh kotae. Ini bukti bahwa yang kerja sama yang gak kerja dapatnya rezeki lebih banyak yang gak kerja. Loh, orang yang kerja itu malah mencarikan yang gak kerja kok. Wong sing kerja itu lo ngelek no, sing gak kerja. Sing kerja bapak polanya gak karu-karuan, nopo gaji, sing nampani sopo. Ya sama sih, ibu yang kerja masak polanya gak karu-karuan. Paling mau itu cuma ngintu no, sing ngentek no ya bapaknya karu anaknya. Itu bukti yang kerja sama yang gak kerja, kadang rezekinya lebih banyak yang gak kerja. Jangan bilang kalau gak kerja gak makan. Ya. Filosofi ini wong PKI. Dari sopo gak kerja gak mangan. Pokoknya saya urip mesti mangan. Kerja gak kerja, pokoknya saya urip mesti mangan. Arek cilik-cilik kerja apa? Yo mangan kabeh. Ayo sampean bantah. Mergo sing ono ngekei mangan sing usaha bapak ini karo ibu ini. Saya kaya arek gak duwe bapak, gak duwe ibu. Yo mangan. Ayo bantah mana? Potonganmu tukang bantah. Wis saiki lek tepak ana wong duwe gawe ngono iku lho, ana wong duwe gawe. Terus sing buwuh akeh karo sing buwe titik mangane nang gone prasmanan, kendi mangane? Akeh sing buwuh akeh ta akeh sing buwe titik? Mangane akehan sing gak buwuh. Oh, iku areke. Ini dunia. Emoh gak suwe-suwe kok kate ngalih kok. Ya ngundang maneh lek kurang. Anjene tak sengaja gak tak marekno, materi iki gak tak marekno. Iki teori marketing dalam urusan ceramah yang ngene iki. Angene lah gak diundang meneh. Kudu ana marketing ngene iki anggitmu gak ana teorine. 4 bulan jur. Yo nonton-nonton sumbut agak. Yo maksudnya sumbut agak iku jamaah lho dijak ngaji lek semangat ngene iki aku yo seneng. Pokoknya apa-apane sumbut yo. Dunia ini hanya mungkin, mungkin iya, mungkin enggak. Tapi akhirat itu pasti. Mati itu pasti. Woi. Hidup lagi sesudah mati pasti. Dadi lek nang akhirat meneh wong mlebu neraka gak iso ngenyek nang gone sing mlebu swarga. Gak iso. Rung mesti mlebu swarga luwih enak timbang nang neraka. Nang neraka kaitane lara engko suwe-suwe lek adaptasi lah ya biasa. Gak iso. Gak iso. Di sana ada kepastian. Di sini cuma kemungkinan. Maka umat Islam itu harus adil dan bijak dalam bersikap. Bagaimana menyikapi dunia yang hanya mungkin, menyikapi akhirat yang pasti. Maka prioritaskan akhirat, tapi jangan lupakan nasib dan bagianmu dari dunia. Akhirat memang tujuan utama, tapi dunia adalah tujuan antara. Sak pola tingkai wong mukmin itu diniati ibadah. Akhirat, tapi gak ninggal dunia. Sakolah tingkai wong mukmin lapoe diniati ibadah golek ganjaran tapi kalali nerimo bayaran. Lho iya. Dadi wong tani kate nang sawah bismillah niati ibadah, golek ganjaran, engko panen nampa bayaran. Sing dadi pedagang lak ngono kate nang pasar bismillah niati ibadah, golek ganjaran, dagangane payu, bati, nampa bayaran. Sing pegawai negeri lak ya padha se kata nang kantor bismillah niati ibadah ngelek ganjaran ke tanggal muda nombok bayaran. Tadi kiai yang ngono kata berangkat pengajian, kata berangkat ceramah bismillah niati ibadah ngelek ganjaran. Wes wes wes setengah 10. Mah. Ngkontrake sampai setengah 10 kok. Imbah. Loh, iki mangkane Kanjeng Nabi dimi'ratna. Dimi'ratna. Itu diantarane kan mergo tangisane langit, seimbang bumi karo langit. Mulane kula samane dididik minimal donya karo akhirat itu seimbang lah, minimal. Nek kelase kula sampeyan kok kon luweh abot akhirat koyoke ya abot koyo lah belajar gal didik. Wis muga-muga hasil kabeh. Kula nggih belajar berdoae, kula nggih belajar. Tak polahe, ayo diati-ati. Zikir nyambung nang Allah. Wis ngono. Oke, anggere eling Allah, aman. Lah anehnya kita itu, kehilangan duit susah, kehilangan jabatan susah, kehilangan Gusti Allah balas gak mikir. Padahal zaman sopering kehilangan Allah, sopering. Ana jalisu man dzakarani, itu dalam hadis qudsi. Aku selalu membersamai orang-orang yang berzikir kepada aku. Pokoknya zaman nyebut Allah, zaman eling Allah, zaman dikancangi Allah, zaman direwangi Allah. Allah selalu membersamaimu. Tapi ketika sampean lalai dari zikir, Allah pergi darimu. Berarti zaman kehilangan Gusti Allah, blas gak mikir. Kehilangan duit 50.000. Ya Allah, pakaian untuk lemari diungkrah-ungkrah kabeh. Kehilangan zikir balas. Ngapunten. Itu jenenge baltuk sirunal hayatat dunia. Ngapunten. Anjane wong kene iki ya, wong iki. Kuruman randu agung. Masih wis tuwa iki kelakuane koyo arek cilik. Luwih seneng jajane Allah timbangane Gusti Allah. Luweh milih rezekine Allah, gak milih Gusti Allah. Iku lak arek cilik buktine. Lek dikai rezeki akeh sering lali nang Gusti Allah. Coba misalnya sampean duwe toko, laris ngantri-ngantri. Pas wae sibuk-sibuke ngladeni wong tuku iki lho, ana adzan asar toko masjid kene. Allahu akbar. Ayo sampean pilih ndi? Pilih masjid atau pilih toko? Jujur banter pilih masjid atau toko? Salat jamaah ta ngedoli? Pilih ganjaran ta duwe? Mangkane wis tuwa tapi kelakuane kaya arek cilik iku luwih milih barang timbangane uang. Contoh ya, ana arek lanang cilik umur 3 tahun. Umur wong wedok wayu andum permen. Ayo arek lanang cilik umur 3 tahun milih sing andum ta milih permen? Permen, anjene guru ngerti. Tapi nek arek lanang umur 50 tahun pilih permen ta pilih sing andum? Cawerdas. Ya pilih sing andum ra, wong regane larangan sing andum. Rasane ya enak sing ngandum. Wis ngerti. Lah sampean niku milih permen sampean niku. Gak milih sing ngandum. Paham mbok enggak? Pilih rezeki gak pilih Gusti Allah. Ayo bapak-bapak, situ engkas. Sampean pilih ndi, Pak? Apem. Sik talah. Ono wong ngomong apem terus guyu. Sik talah. Pilih ndi, Pak? Apem ta Mbak Sri sing pinter gawe apem. Ayo sampean pilih ndi? Lho, iku jawab pilih apeme Mbak Sri. Iku kecerdasan iku. Lho sampean nek milih apem, Pak, masih sampean duwe apem sak pira akeh iso entek apem sampean. Tapi nek sampean pilih Mbak Sri. Mbak Sri sik duwe apem. Masih yo apem sampean wis entek, Mbak Sri gawe no meneh lho sik iso. Butuh pira digaekno sampean? Ta sampean butuh apeme Mbak Sri dhewe. Sampeyan lek milih pangkat, milih jabatan, milih duit, milih donya, sak pira dhukure pangkatmu, sak pira akeh donyamu duitmu iso entek. Tapi lek sampeyan milih Allah yang punya segalanya, masih jabatanmu entek, donyamu entek, duitmu entek. Gusti Allah gawekno maneh, ngekeki maneh iso. Nek diatur karo Gusti Allah gampang. Mulane sing kate pensiun, aja atik stres. Ngoleh kadung post power syndrome, kaya gak duwe Gusti Allah. Ya wis ngono, kapan-kapan undang maneh wis gak mari-mari kengko. Wis. Mah. Iku ketularan bapakne. Wis pokoke muga-muga manfaat maslahah barokah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فقدها كفى بك يا الله كفى بك نصيرا اللهم لا تدع لنا في من هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا معسرا إلا يسرته ولا مقشولا إلا حصلته ولا دعاء إلا استجبته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيته ويسرتها يسر أمورنا يا الله يا الله يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحين لحاج عمالنا اللهم احسن عقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان برحمة منك ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا دائم الإحسان يا محول الأحوال حول الأحوال إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال يا مفتاح مفضل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سلام خلاف مون معاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.